Mitra Bisnis, Indopos menulis, meski sudah menjalani vonis penjara untuk kasus korupsi, M. Nazarudin, W.O.D. Nurhayati, dan kelima koruptor mantan anggota DPR RI lainnya masih menerima uang pensiun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat hal ini? Konsep hukum kan jelas ya. Yang pertama itu kan secara filosofis mendorong menuju ke arah keadilan. Yang kedua secara sosial kan itu kemanfaatannya buat publik kan ya. Yang ketiga adalah yang terkait secara yuridis ya, itu adalah apa yang namanya kepastian hukum. Nah, kalau hanya berbicara tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 80 itu berbicara tentang kepastian hukum, tetapi tidak berbicara tentang keadilan maupun kemanfaatan publik. Misalnya untuk kasus Nazarudin ditemukan oleh BPK dalam kasus pembangunannya Hambalang itu kerugian negara 463 miliar. Belum lagi yang terkait nanti dengan pengadaan itu kemungkinan besar sekitar 400-an juga. Kemungkinan besar dari Hambalang saja yang proyeknya bernilai 2,5 triliun itu negara dirugikan 800 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan Nazarudin dan kawan-kawannya merampok uang negara, uang rakyat yang berasal dari pajak itu 800 miliar rupiah, setelah itu dapat pensiun. Itu yang kita anggap tidak adil dan juga tidak memberikan manfaat secara sosial. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada halangan dalam Undang-Undang Nomor 12 1980? Undang-undang yang sama berlaku pada semua pejabat negara termasuk Akil Mukhtar kan, Ketua Mahkamah Konstitusi. Akil Mukhtar diberhentikan secara tidak hormat melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akibatnya dicabut hak pensiun maupun hak protokolernya. Artinya, undang-undang yang sama yang berlaku kepada Akil Mukhtar itu mestinya juga berlaku kepada semua anggota DPR kan? Nah, tetapi Badan Kehormatan DPR sekali lagi malas, tidak mau membentuk. Padahal dengan Badan Kehormatan mereka bisa memanggil para anggotanya yang terlibat kasus korupsi. Tetapi alasan mereka katanya itu belum inkrah, belum ada keputusan hukum yang pasti. Oleh karena sebagian karena masih di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Itu misalnya terkait dengan WOD atau yang lain-lain. Nah, dengan alasan tidak ada keputusan yang hukum yang tepat, tetap yaitu seperti inkrah, makanya mereka membiarkan orang-orang seperti Nazarudin itu mengundurkan diri sebelum inkrah. Akibatnya apa? Mereka melalui kepres tetap mendapatkan diberhentikan secara tidak hormat dan secara hormat dengan alasan mereka belum inkrah keputusan hukumnya. Padahal itu bisa dilewati melalui kasus Majelis Kehormatan kan, hanya dengan kode etik saja itu bisa dicabut hak pensiun maupun hak protokoler dari Akil Mukhtar. Kan nggak beda Akil Mukhtar dengan Nazarudin kan? Kemudian yang ketiga terkait WOD. Ini juga menunjukkan kemalasan dari Badan Kehormatan DPR. WOD Nurhayati itu sampai dengan DMA, kemudian diputuskan 6 tahun, dia tidak pernah berhenti dari DPR. Walaupun diminta oleh Partai Amanat Nasional, praksi untuk berhenti. Lalu kemudian dia mendapatkan pensiun. Tapi dia tidak mau karena dia tetap menganggap dia tidak bersalah. Karena itu sampai hari ini WOD Nurhayati itu tidak pernah menerima pensiun. Dan itu diberitahukan oleh suaminya Tony Hasibuan langsung kepada aku. Jadi menurut aku bahkan hanya untuk urusan mengetahui apakah WOD Nurhayati itu menerima pensiun atau tidak, Badan Kehormatan DPR itu tidak bekerja sama sekali dan tidak tahu sama sekali. Jadi Badan Kehormatan DPR ini memang malas dan malas sebenarnya. Jadi menurut aku dalam titik begini kelihatan kan sebenarnya ada tiga cara penyelesaian di luar Undang-Undang 12 tahun 1980. Yaitu pertama, tidak mau menerima pensiun. Itu yang terjadi dengan WOD Nurhayati. Itu adalah sikap pribadi kan. Tapi Nazarudin kan tidak mau. Dia tetap mau menerima pensiun. Kedua, dibentuk seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum putusan inkrah diberhentikan melalui pelanggaran hak etik. Karena itu bisa dicabut hak pensiunnya. Kalau melalui undang-undang ya nggak bisa. Terpaksa harus direvisi. Undang-Undang 80 itu. Jadi sebenarnya ada jalannya, tetapi kesimpulan utamanya adalah badan kehormatan DPR itu malas, malas, dan malas akhirnya merugikan keuangan negara oleh karena dalam kasus Nazarudin saja misalnya, dia sudah merampok uang negara 800 miliar, kemudian rakyat lagi yang harus membayar pensiunnya melalui pajak yang menjadi persoalan hari ini. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.